saat tak mungkin lagi. Biarkan ku pergi, karena aku tak sanggup lagi mengingat semua kenangan dulu. Di saat engkau menyakitiku, mengapa semua terjadi di saat kau mulai menyadari semua kesalahanmu padaku? Tapi ku tak sanggup lagi. Ku akui semua dendam.